Din, pemirsa dan pendengar Radio Roja serta Roja TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala cobaan dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya siam Ramadan, waqiyam Ramadan dan qiraatul Quran serta berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yaitu tentang kekuasaan Al-Mu'tasim Billah di masa khalifahan Bani Abbasiyah. Kita masih melanjutkan perbincangan kita sebagai pembahasan rutin kita di pagi Jumat ini, yaitu tentang faedah-faedah sejarah Islam, melihat bagaimana perjalanan Islam dari masa ke masa, ya, pada zaman dahulu dalam sejarahnya bagaimana, sehingga dapat kita ambil pelajaran serta juga sekaligus kita dapat menjawab berbagai syubhat-syubhat ataupun celaan-celaan dari orang kafir maupun orang orientalis terhadap agama Islam yang mencoba menjatuhkan Islam melalui sejarah. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita sebenarnya kita jelaskan tadi adalah yaitu kekuasaan Al-Mu'tasim Billah, itu saudara dari Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid. Itu setelah Al-Ma'mun wafat, dia menunjuk anaknya dia menunjuk saudaranya sendiri yaitu Al-Mu'tasim Billah yang namanya adalah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Jadi keluarga dari Abbas, ya, di turun Abbas, Abu Ishaq, gelarnya Abu Ishaq. Dan kunianya Abu Ishaq dan gelarnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Dia dilahirkan pada tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah, ada yang mengatakan itu tahun 178 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan ada dua pendapat. Pertama yaitu 180 Hijriah, yang kedua 178 Hijriah. Ya, ada yang beda 2 tahun. Tapi Imam Zahabi mengatakan bahwa merujukkan bahwa Al-Mu'tasim Billah lahir pada tahun 180 Hijriah. Jadi kalau 180 Hijriah dan dia memerintah di tahun 218 berarti ada sekitar berapa umurnya? Sekitar 38 tahun. Ya. 388 tahun. Jadi sangat muda, ya, khalifah yang sangat muda. Ya, dan sudah sering kita bahas pembahasan ini bahwa Islam itu rata-rata dipimpin oleh generasi yang bahasa orangnya masih dari bawah, ya, 40-an ke bawah, ya. 30-an, ya, sekitar antara 30-an 40-an. Jadi makanya mereka di dalam berkuasa memang agresif, ya, di dalam kekuasaannya, baik dalam memajukan dari segi ekonomi, ya, ke tatanan sosial hidup bermasyarakat, politik, ya, dan seterusnya. Maka Al-Mu'tasim Billah ini itu dilahirkan 180 Hijriah. Kemudian dia disebutkan bahwa itu ibunya adalah dari bukan keturunan Arab, namanya Mardah. Itu beda antara umurnya dengan saudaranya Al-Ma'mun itu sekitar 9 tahun. Kemudian di waktu kekuasaan saudaranya Al-Ma'mun, dia diberi kepercayaan oleh Al-Ma'mun untuk memerintah di Syam dan Mesir. Dan Ma'mun sangat banyak menaruh harapan dan kepercayaan kepada dia karena dia seorang pemberani, maka diangkatlah sebagai putra mahkota, ya, oleh Al-Ma'mun, ya, saudara sendiri yaitu Al-Mu'tasimillah, dan dia tidak mengangkat anaknya. Ya. Maka pada hari saat mengangkatnya Ma'mun, dia langsung di waktu berjihad di negeri Rum, dia langsung mengangkat saudaranya Al-Mu'tasimillah, yaitu pada tanggal 9 Rajab tahun 218 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Agustus yaitu tahun 833 Miladiyah, ya, Masehi. Kemudian yang berkuasa di masa ini, di masanya kalau di Andalus, yaitu penguasa dari lanjutan dari kekuasaan Bani Umayyah, itu Abdurrahman Al-Awsat. Jadi sebetulnya Abdurrahman Al-Dakhil itu yang pertama, sebab Abdurrahman Al-Awsat. Kemudian di masanya yang merintah di Bilad Maghrib itu ada namanya Muhammad bin Idris, di sana ada negara Idrisia, ada Riswan. Kemudian di Afrika ada juga yang berkuasa di sana Daulah Khawarij, yaitu Ziyad, ya, Ziyadullah bin Ibrahim. Kemudian di masanya yang berkuasa di Perancis, itu Perancis, adalah rajanya ada Lyon, ya, yang digelar dengan Al-Asla. Ya, kemudian dari Raja Konstantinopel atau Romawi adalah namanya Tufail bin Mikhail. Tufail, ya, atau ya, ya, Tufail bin Mikhail. Nah, ini di masanya yang berkuasa di masa Al-Ma'mun ini. Kemudian tadi kita sebutkan dia kana syuja'atan, kata Imam Suyuti, dia seorang yang pemberani, yang gagah, ya, punya himmah, punya apa namanya cita-cita yang luhur tinggi, ya. Tetapi kelemahannya, perbedaannya dari saudaranya adalah kekurangan ilmunya. Kita tahu kalau Al-Ma'mun itu orangnya sangat suka kepada ilmu, tetapi beda dengan Al-Mu'tasim. Kemudian maka diriwayatkan oleh As-Suli dari Muhammad bin Sa'id dari Ibrahim bin Muhammad Al-Hashimi, dia berkata kana al-Mu'tasim ghulamun fil kutab yata'alamu ma'ahu. Jadi waktu Mu'tasim masih belajar, masih kecil, ada anak lain yang bersama belajar. Lalu budak itu meninggal, maka ayah berkata kepadanya, faqala ar-Rasyid abuhu, berkata ayah kepadanya, ya Muhammad, mata ghulamuk, telah mati apa namanya budakmu? Qala na'am, ya Sayyidi, ya wahai ayahku. Wastaraha minal kutab, ya, dia telah ke akhirnya apa namanya setelah beristirahat daripada sebagai pencatat gitu ya. Faqala wa innal kitab la bulugha minka hadha, da'uhu la tu'alimuhu. Jadi akhirnya apa, kana kitabu yaqra qira'atan dha'ifah, akhirnya apa namanya perhatiannya setelah itu mundur dari belajar. Akhirnya dia tidak seperti saudaranya Al-Ma'mun dari sisi pengetahuan agamanya. Al-Ma'mun ini kata Imam Zahabi kana al-Mu'tasim min a'zamil khulafa wa ahyabahum. Ini terkenal ya dari Al-Mu'tasim ini dan Al-Ma'mun, ya, kemudian juga Harun Rashid ini ayahnya. Ini diantara jargonnya dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang begitu ya, cemerlang ya. Kata Imam Syahbi, laula ma syanahu su'duhu, tapi kekuasaannya yang membuat dia jatuh adalah di pandangan ya, bi imtihan ulama bi khalqil Quran, yang mana masih berlanjut fitnah khalqil Quran di masa Al-Mu'tasim billah ini. Nanti kan kita sebutkan ada empat peristiwa besar sebetulnya di masa dia ini, yaitu pertama dia pilih sebagai qadinya Ahmad bin Abi Duad. Ahmad bin Duad ini adalah tokoh seniornya orang Mu'tazilah yang provokator ya, untuk menangkap dan menahan para ulama. Ini begitu jahatnya. Ini sudah kita bahas waktu kita membahas dengan fitnah khalqil Quran, yaitu bagaimana perjuangan Imam Ahmad di dalam mempertahankan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ketika Al-Mu'tazilah dapat mempengaruhi penguasa itu Al-Ma'mun ya. Dan yang akhirnya banyak ulama yang ditangkap, dan ini sudah kita bahas. Dan di antaranya di masa Al-Mu'tasim billah ini juga masih berlanjut fitnah itu, termasuk Imam Ahmad masih dalam kondisi ditahan dan disiksa di masa Al-Mu'tasim billah, karena dia mendapat juga pesan dari saudara sendiri Al-Ma'mun untuk tetap melanjutkan doktrin khalqil Quran ini, sehingga ya saat itu masih tetap berlangsung penyiksaan dan penangkapan terhadap ulama-ulama. Bahkan di masa Al-Mu'tasim ini sampai pendidikan TPA-TPA ya dilanggar-langgar itu diwajibkan mengajarkan hal itu kepada anak-anak, doktrin ya, tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Nah ini yang tadi di masa Al-Mu'tasim. Jadi yang pertama peristiwa yang sangat apa itu adalah mengangkat sebagai qadhi yang paling senior itu adalah Ahmad bin Abi Duat. Ini tokoh dan dengkotnya provokator terpenting yang membuat terjadi fitnah di tengah umat saat itu. Kemudian yang kedua adalah dia mampu menyelesaikan persoalan Al-Babakiyah. Al-Babakiyah ini adalah satu aliran sesat yang muncul di negeri Persia di pada tahun 201 atau 202 Hijriah, yang mana para khulafa Abbasiyah telah banyak berupaya untuk menangkap dan menupas mereka, tetapi belum berhasil kecuali pada masa yaitu Al-Mu'tasimillah. Ini peristiwa kedua, yaitu di masanya, ini suatu kebaikan bagi Al-Mu'tasimillah, karena di masa ayahnya Harun Rashid, kemudian saudaranya Al-Ma'mun tidak mampu, karena begitu mereka memang orang Al-Babakiyah ini sangat bengis, yang disebut dengan aliran Ibahiyah. Dia akan kita singgung sedikit. Kemudian yang peristiwa ketiga adalah yaitu mampunya dia memporak-porandakan kekuasaan Romawi. Mampunya dia memporak-porandakan, soal ini kan kita juga bahas sedikit. Kemudian lanjutan bagaimana peristiwa penangkapan terhadap ulama, di antara kita akan bahasakan kisah Imam Ahmad ketika dipanggil oleh Al-Ma'mun. Baik. Kemudian dan Al-Ma'mun ini dilahir dengan Al-Musammin yang serba delapan, istilahnya serba delapan ya, Al-Musamminu serba delapan. Kenapa serba delapan? Itu diantara sebutkan oleh Sauli dan Noftuya, ini periwayat sejarah di sini. Al-Mu'tasim manaqibun, jadi Al-Mu'tasim itu punya keutamaan-keutamaan. Wa kana yuqalu lahu al-musamman, al-musamman artinya orang yang ya serba delapan. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu samin khulafa min al-bait. Dia adalah penguasa yang kedelapan dari urutan penguasa Bani Abbasiyah. Dia adalah urutan kedelapan dari urutan para khalifah Bani Abbasiyah. Wa samin min waladi Abbas, dan juga anak yang kearisan kedelapan ya. Jadi cucu yang generasi ke-8 dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian wasa'a min auladir Rashid, dan juga dia merupakan anak yang ke-8 dari Harun Ar-Rashid. Kemudian wa malaka sana jadi 18, dan dia berkuasa juga selama berapa? 18 tahun. Dan dia telah berkuasa umur berapa tadi? Dia menjadi khalifah pada tahun 218. Ini terlalu terdapat angka 8, maksudnya dari peristiwa-peristiwa yang kehidupan dia. Wa malaka samaniya sinin wa samaniya ashhur wa samati ini. Dia berkuasa itu sekitar 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Dan dia lahir pada tahun, yaitu tadi 178 atau tadi 180. Dan dia hidup selama 48 tahun. Ya, umurnya sekitar 48 tahun, ya, sebab 8. Wafat tahan sama keputuhan. Dan dia juga melakukan peluasan kekuasaannya selama 8 kali. Qatala saman ti'ada, dan juga pernah membunuh 8 orang musuhnya. Kemudian wa khalafa saman ti'aulad dzukur, dan dia juga meninggalkan 8 putra putri. Ya, 8 dari putra, 8 dari putri. Wa ma ta'alisa min baqina mirabil awal, dan dia juga meninggal yaitu tersisa 8 hari dari bulan Rabiul Awal. Jadi ini sekitar ulama untuk mengingat berbagai peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam kehidupan dari Al-Mu'tasim Billah ini. Taib. Kata Imam Suyuti, walau mahasinun wa kalimatun fasihah, dia juga punya banyak kebaikan-kebaikan dan juga punya apa namanya kalimat fasihah. Dia orang seorang yang fasih di dalam berbicara atau ya orator begitu, dan juga pintar dalam syair, ya. Tetapi kelemahannya kita Imam Tabi, anau idza ghadaba la yabali man qata. Tapi dia itu ya kalau marah sangat drastis sekali. Baik. Kemudian pernah suatu kali bagaimana dia ini ke apa namanya itu istilahnya dia adalah seorang yang pemberani gitu ya. Ya wa qala Ibn Abi Du'ad kana al-mu'tasim yaqulu sa'idahu ilayya. Jadi pernah dia bercanda dengan Ibn Abi Du'ad ini yang tadi tokoh Mu'tazilah itu, dia keluarkan apa namanya tangannya ini, ototnya ini. Kemudian dia katakan, Ya Aba Abdullah, Abda Sa'idi bi'aksar kuatik. Silakan kamu gigit otot ini sekuat-kuatnya, gitu ya. Fa'am tani. Lalu aku enggak mau, kata Nabi Du'ad. Fa'yakulu innahu la yadurni. Enggak apa-apa, saya tidak akan merasa sakit, gitu ya. Fa'arumu dhalik, ya. Kalau dilakukan, fa'idahu ala ta'mal fihi al-asinna fadlan al-asnan. Jadi, enggak apa namanya, enggak luka, enggak berkas gitu ya, ototnya digigit. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini kan Masyadi Nasbasan, dia orang sangat kuat, jika memukul itu kuat sekali ya. Wa kana yaj'al zanada rajul baina isba'ini ya fayaksiruhu. Jadi dia itu bisa melintir dengan dua jari ini saja bisa patah jari orang lain dibikinnya gitu. Cuman kelemahannya di masa dia ini, jadi karena memang di masa dia ada anak daripada Abbas, anak daripada Al-Ma'mun saudaranya, itu adalah putra mahkota kedua di masa Al-Ma'mun. Nah, di waktu dia diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh para kaum muslimin. Nah, saat kembali dari itu kan Al-Ma'mun dan anaknya Al-Abbas ini juga sama-sama berjihad di Rum waktu itu. Mau kembali ke Baghdad sebagai untuk mengambil baiat dan berkuasa, mengatur kekuasaan baru setelah mangkatnya Al-Ma'mun. Dalam perjalanan itu pada banyak dari tokoh-tokoh dari atau pimpinan-pimpinan pasukan itu menghasut anak Al-Ma'mun ini, yaitu Abdullah Abbas bin Ma'mun ini, supaya merebut kekuasaan. Nah, dan juga banyak lagi. Nah, ini sebelumnya sudah kita sebutkan ya, seringnya membuat terjadinya permusuhan di dalam kekuasaan itu bukan karena yang pribadi yang buruk daripada penguasa ataupun keturunan dan saudara-saudaranya, cuman ada orang yang mendorong, yang menghasut. Tapi ketika itu Abbas bin anak Ma'mun ini langsung mentegas mengatakan, saya sudah membaiat paman saya dan saya tidak akan berkhianat kepadanya. Nah, karena melihat kondisi demikian, Al-Mu'tasim billah merubah siasahnya. Gimana dirubah oleh dia? Jadi lebih banyak mempercayakan tugas-tugas penting kepada non-Arab. Jadi banyaklah tugas-tugas penting negara dipegang oleh non-Arab. Nah, yaitu khususnya orang-orang Atraf atau orang-orang Persia. Bahkan dia juga dalam penampilannya disebutkan oleh Imam Suyuti lebih banyak seperti gayanya para pemimpin A'ajim. Jadi bukan sebagai gaya Arab, tapi adalah gayanya pemimpin non-Arab, ya. Dan juga berjalan seperti perjalanan mereka, ya. Bahkan jumlah daripada budak-budaknya ataupun pesuruh-pesuruhnya itu ramai sekali ya, sekitar 10.000 seperti yang disebut Imam Suyuti ya, yang jadi untuk digunakan pelayanan kekuasaannya. Nah, sehingga waktu itu Baghdad terlalu ramai dengan orang-orang yang non-Arab itu, tentu juga orang Arab merasa terasa di diacuhkanlah, tidak dipedulikan. Ini juga yang memancing terjadinya kegaduhan politik di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Tetapi di masa Al-Mu'tasim Billah tetap bisa dia kendalikan. Ini di antara kondisi-kondisi politik yang ada di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Dan akhirnya memang tetap saja anak dari Al-Ma'mun tadi dipengaruhi oleh berbagai gubernur-gubernur di masa Al-Mu'tasim Billah untuk merebut kekuasaan dari Al-Mu'tasim Billah, karena kondisi tadi melihat Al-Mu'tasim Billah lebih pro mengangkat para orang-orang penting sebagai menteri dan seterusnya adalah dari non-Arab, itu maksudnya, apalagi khususnya bukan daripada keturunan Abbasiyah dan Al-Bayt. Nah, namun berakhirlah dengan menangkap dari anak saudaranya sendiri, itu anak Ma'mun tadi, Al-Abbas bin Ma'mun. Baik, kemudian maka dia pernah diprotes atau dicelah oleh seorang penyair namanya Ibnu Yunus. Dia gambarkan bahwa tujuh kekuasaan muluku Bani Abbas fil kutubi sab'atun walam ta'tina fi saminin minhum katbu. Jadi penguasa Bani Abbas itu yang benar-benar tercatat jasanya itu hanya 7 orang, ya, yang ke-8 ini enggak pada faedah apa-apa, gitu dia bilang begitu. Kemudian diumpamakan oleh dia seperti Ashabul Kahfi, kadzalika Ahlul Kahfi fil Kahfi sab'atun. Nah, dia kiaskan demikian pula Ashabul Kahfi itu kan 7 katanya, ya, ghadatan sawau fihi, ya, mereka sembunyi di gua itu, wasaminuhum kalbun, yang ke-8 adalah anjing mereka. Jadi ibaratnya di begitu menghinanya terhadap siapa yang namanya ini di Al-Mu'tasim Billah orang ini. Nah, kemudian akhirnya orang ini lari dari Al-Ma'mun, berpindah-pindah ke daerah lain karena takut dihukum oleh Al-Ma'mun. Baik. Tadi kita katakan salaka makan Al-Ma'mun khutami umrohu, dan dia tetap melanjutkan apa yang dilakukan oleh saudaranya Al-Ma'mun, yaitu dengan melanjutkan imtihan nas bi khalqil Quran, yaitu untuk memaksakan doktrin mengatakan Quran makhluk kepada orang lain. Kemudian dia tulislah kepada negeri penjuru-juru negeri, wa amar mu'alimina yu'alimu sibyan bidzalika, ya, dia suruh pengajar-pengajar TPA yang mengajar baca Al-Quran untuk menyampaikan akidah itu kepada anak-anak kecil. Wakasan nausumin masyakatan fidalika. Jadi manusia mengalami suatu kondisi yang sulit, yang sangat berat dalam kondisi itu. Wakutilah alih khalkan minal ulama, dan di masa Al-Mu'tasim ini banyak juga ulama yang dibunuh. Wadur Imam Ahmad bin Hanbal wakana darbuhu fi sana 20. Jadi di masa ini juga Imam Ahmad sempat juga disiksa di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Kalau kita sebutkan sedikit ceritanya, kita ambil dari sumber yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana disebutkan oleh riwayat daripada Ishaq bin Ahmad dalam kitab yaitu Mihna Imam Ahmad bin Hanbal, itu dijelaskan at-tarhib wa tarhib wa ta'dhib fi ahdil mu'tasib, bagaimana dengan cara at-tarhib ini, dengan cara diiming-iming ya, pemberian atau ancaman dan azab di masa Mu'tasim dialami oleh Imam Ahmad. Tatkala Mu'tasim berkuasa, itu Abu Ishaq Muhammad Harun Ar-Rasyid ini qadiman miladi Rum, datang dari wilayah Rum, pada khala Baghdad, setelah sampai ke Baghdad yaitu bulan Ramadan, itu tahun 218 Hijriah, pantahna Imam Ahmad wa turiba baina yadayhi. Imam Ahmad dipanggil, bahkan Imam Ahmad seperti dipukul dihadap di hadapannya. Wa yaqifu Imam Ahmad baina yaday khalifah al-Mu'tasim sabitul janan kuwal iman, ya, dan Imam Ahmad tetap ya berdiri dengan kokoh di hadapan Al-Mu'tasim Billah, ya, waqad izdahama an-nasu li syahidu mashhadan rahiban, banyak orang menyaksikan ketika terjadi peristiwa itu, ya, itu peristiwa yang sangat menakutkan. Fa hadha khalifah wa halu junudu, jadi khalifah kemudian sekitarnya banyak sekali pasukan-pasukannya, tentaranya, wada Ahmad fi quyudihi, dan Ahmad diikat. Jadi orang menyaksikan ramai sekali. Jimat diikat, ya. Al-awwal silahu al-batsu wal jabarut, ya. Yang pertama dakwaan adalah mukul, gitu ya. Wasani silahu al-Quran was sunnah yusta'dzibu adzab fi sabilillah. Yusta'dzibul adzab fi sabilillah. Ya, di mana yang kedua adalah apa namanya? Senjata Imam Ahmad adalah Al-Quran Sunnah yang dia menerima azab di jalan Allah SWT. Wa yas'aluhu wahdahu al-afu wal-maghfirah. Dan dia hanya mohon kepada Allah untuk ya dibebaskan dari kondisi itu. Wajhu ridha'u ridwan wajlis khalifah ala kursihi. Ya, kemudian setelah khalifah duduk di atas kursinya, Yaqub Ahmad bin Ali, Imam Ahmad berdiri di hadapannya. Wa Yusuf tata aqad juridat. Jadi pedang sudah disiapkan. Warima qatrul kizat. Kemudian juga apa namanya? Panah dan pukulan watras. Kemudian wasayyad qat turihat. Kemudian para penjambuk juga apa namanya? Siap. Jadi semuanya untuk menakuti. Yuriduna irhabahu wa huwa qad ba'a nafsahu lirabbih. Dan tujuannya itu adalah untuk mengancam ya fisikis Imam Ahmad biar mau menerima hal itu. Di hadapan Imam Ahmad itu disaksikan berbagai ancaman gitu ya, ada yang pencambuk ala, ada yang senjata segala macam. Bikuli ma yasna'unahu aktsar ma la ya'bahu. Apa yang dilakukan oleh mereka, Imam Ahmad tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya. Dia menjawab kepada khalifah bil burhan satiq wa dalil qati'. Dia jawab dengan dalil-dalil yang jelas. Ya, saya jadi khalifah bitarghibihi utrim. Akhirnya khalifah pun tidak mampu untuk cara menyogoknya ataupun yang cara mengancamnya. Ya, liyaqula bikalil Mu'tazilah, agar Imam Ahmad mau menerima akidah Mu'tazilah itu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa hadhur Mu'tazilah fuqaha, dipanggillah para ahli fikih wal qudha fa yanadhirunahu, untuk berdebat dengan Imam Ahmad ini selama 3 hari. Wa yanadhiruhum, dan Imam Ahmad pun menjawab membantah mereka. Wa yuqhiruhum, dan Imam Ahmad pun mengalahkan hujah-hujah mereka. Fa yaqulu nabi du'at wa Bashir Marisi lil khalifah. Ini tokoh-tokoh dari Mu'tazilah itu, Nabi Du'ad Bashir Marisi berkata kepada Al-Mu'tazilah, "Uqtulhu hatta nastarih minhu." Unsur. Jadi keduanya mengatakan kepada khalifah, "Bunuh saja biar kita aman dari gangguannya, atau kita istirahat dari dia ini." Ya, merepotkan dia ini, itulah bahasanya. Sebelum sudah kita ambil gambaran di sini betapa bahwa begitu buruknya kelakuan al-bid'ah kepada al-sunnah di ketika mereka dekat dengan penguasa, dia menghasut penguasa untuk membunuh para ulama yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan ini banyak terjadi dalam peristiwa-peristiwa ya, sebagai ibrah bagi kita. Di mana mereka ahlul bidah yang biasa menuduh ahlus sunnah itu suka mentafirkan sudah begini, tetapi tindakan mereka sebenarnya disebutkan oleh Syekh Samtemnya adalah ya, ahlus sunnah itu adalah a'rafun nas bil haqqi wa arhamun nas bil khalqi. Walaupun mereka orang yang kuat dalam kebenarannya, tapi mereka adalah orang yang sangat rahim dengan makhluk. Jadi tidak berbeda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah qasiyatul qalb. Ya, orang yang kasar hatinya sekali ya. Makanya dia katakan seorang imam ini Subhasyim Nusim bin Abi Du'adi mengatakan penggal saja lehernya. Walakin Mu'tasim yuqimu mubaratan baina jaladaini liyaqtulahu bisyad al-mu'ji'a wa yuhadithunahu fi rujuk an-isra'ihi. Tapi Mu'tasim cukup dengan menyuruh para pencambuk untuk mencambuknya sampai dia mau kembali dari apa namanya menarik pendapatnya. Tetapi setiap dia dipukul, walakin yuqulahum bisalaban, dan dia dengan tegas mengatakan a'tuni syai'an min kitabillahi wa sunnati rasulihi aqulu bihi. Berikan kepada saya satu ayat dari kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu saja. Berlanjut, istimdar wa taradu syiddatu. Ya, berlanjut begitu. Hatta yaqa Imam Ahmad rahimahullah al-ardi fi ghaibubatin. Sampai Imam Ahmad pingsan. Ya. Dan sampai Imam Ahmad tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan dia. Wa inda qadat. Ya. Kemudian setelah Imam Ahmad sadar lagi, taqaddama ilaihi Ibnu Abi Du'ad. Kemudian Imam Abi Du'ad maju menghadap Imam Ahmad, di tokoh ahli Mu'tazilah ini. Faqala ya Ahmad, ya Ibnu Abi Du'ad ini berkata kepada Imam Ahmad, Kul fi udhunil Qur'an makhluk hatta ukhlisuka min yadi khalifah. Jadi bisikan saja ke telingaku, kamu ucapkan aku itu adalah makhluk, biar aku bisa membebaskanmu dari apa namanya hukuman ini. Maka lalu Ahmad, Imam Ahmad menjawab balasan Ibnu Abi Duad ini, ya, coba jawabannya didengar, sangat memukul sekali. Kata Imam, kul fi udhunil Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluk. Silakan engkau bisikkan di telingaku, Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk, hatta ukhlisaka min adzabillah, biar aku bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Subhanallah. Jawaban seorang imam ya, yang ilmunya. Kalau Ibnu Abi Duad ingin dibisikkan ke telinganya agar Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, biar Amin Duad nanti akan bicara ke Al-Mu'tasimillah, dibebaskan dari hukuman. Justru Imam Ahmad berbalik, ya, bisikan ke telingaku, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, biar aku bisa menyelamatmu dari azab Allah, gitu ya, biar engkau bisa diselamatkan dari azab Allah. Faqala Mu'tasim adkhiluhul habs, fahumila ilal habsi wansurfan nas. Akhirnya Mu'tasim mengatakan, kembali tahan dia, ketahanan, dan dibawa ke dalam manusia pergi. Wa kadza wajal Imam Ahmad Muhammad mihna fi sabrin jamil. Demikianlah Imam Ahmad bagaimana menghadapi ujian yang berat itu dengan penuh kesabaran wa syaja'ah, keberanian. Ya. Keberanian yang beda ya, keberanian kokoh dalam kebenaran ya. Kemudian berkata salah seorang yang pernah memukul mencambuk Imam Ahmad ini, darabtu Ahmad bin Hanbal samanina sautan. Lau durib mada? Lau darabtuhu filan lahadamathu. Bayangkan. Tapi kenapa Imam mampu ya bertahan? Ya, karena pertolongan Allah ini. Sampai itu orang yang mencambuk saja bilang, saya itu mencambuk Imam Ahmad itu 80 kali. Kalau seandainya gajah yang dicambuk pasti mati gitu. Mati mungkin gitu. Kata pencambuknya. Taib. Inilah ya peristiwa kelanjutan dari Finatul Quran di masa Al-Mu'tasimillah. Baik, kemudian lanjutannya kita lihat dari kitab Musyuti setelah itu ya. Kemudian setelah itu tadi kita sebutkan kenapa Al-Mu'tasimillah pindah dari Baghdad, pindah ke satu daerah namanya Madinatu Surrah Manra'ah. Jadi di namanya Bana Surrah Manra'ah, nama Madinah. Wadilka anak tanah bi'tina'i Turk. Karena tadi sudah kita sebutkan, karena dia banyak sekali pasukan dan pelayan-pelayan dari orang-orang non-Arab dari keturunan Turki ya. Maka dia mencari tempat yang luas untuk membangun istana ya. Karena apa namanya, para pengawal pelayan-pelayan itu ya sering melepaskan kuda mereka di kota Baghdad ya, kadang-kadang mengganggu manusia atau jalan menjadi sempit. Maka fajtama ila ahli Baghdad, karena ahli Baghdad datang kepada Mu'tasimillah ya, berkata kepada mereka, ingin tukhzi'anna bijunudika harabnak. Jadi jika engkau tidak mengeluarkan pasukan-pasukanmu dari Baghdad ini, kami akan melawan kepadamu. Ma'mun bertanya, wa kaifa tuharibun qalu bisihamil ashar ya, bisihamil ashar. Bagaimana kalian bisa melawan saya? Saya punya pasukan adalah bisihamil ashar. Maksudnya apa? Dengan berdoa di saat sepertiga malam. Jadi maksud di sini masyarakat Baghdad ini datang karena merasa terzalimi, tersiksa, begitu ramainya kota Baghdad dengan kendaraan-kendaraan, dengan apa namanya itu kuda-kudanya, pasukan Al-Mu'tasim ini, mereka datang. Ya, mereka ancam, kalau enggak kami akan lawan kamu. Ya, gimana kali melawanku, kata Al-Mu'tasimillah, itu dengan bisiham ya asar, dengan anak panah di saat sepertiga malam terakhir. Faqala la taqtali bidzalik. Oh, saya enggak punya kekuatan menghadapi itu. Bahkan nadzil kisabu binaihi surra marau. Inilah yang menyebabkan dia pindahkan istananya dan ke itu namanya surra marau. Baik. Persoalanku adalah tentang kita ingin bicara tentang melawan Babakiyah. Babakiyah ini adalah para ulama menjelaskan bahwa Persia itu punya banyak sekali aliran-aliran yang kita tahu ya, daerah Baghdad, Basra, dan juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadisnya al-fitnah hauna, al-fitnah hauna, dan beliau mengisyarakan pada arah Baghdad atau arah Kufa dan Basra. Karena itu sebelumnya adalah kerajaan Persia. Nah, banyak sekali di situ aliran-aliran. Di antara ini Babakiyah ini, mereka mengaku Muslim, tapi mereka menghalalkan segala cara. Itu disebut dalam oleh para ulama yang menulis aliran-aliran dalam Islam klasik, itu menyebutkan Babakiyah ini itu adalah aliran Ibahiyah, asal sumber dari Ibahiyah. Kita dapat sekarang suatu mazhab namanya sekarang ya, Ibahiyah itu kalau bahasa kitanya ya, orang-orang yang membolehkan segala-galanya, kebebasan mutlak ya. Apakah itu liu, apakah itu berzina, apakah itu pelacuran, apa-apa, pokoknya Ibahiyah, boleh sebebas-bebasnya. Ini mazhab yang pertama itu adalah Babakiyah ini yang membawa hal itu ya. Nah, dan pokoknya mazhab yang sangat keji disebutkan para ulama, dan dia selalu mengganggu dan mengganggu kaum muslimin ya. Banyak kaum muslimin yang dirampas, yang diperkosa, yang ditangkap, semacam-macam mereka siksa. Itu sekitar 20 tahun ya, tidak mampu Harun al-Rashid untuk melawannya karena dia begitu kuat pertahanannya di gunung-gunung. Kemudian juga di masa Al-Ma'mun, kemudian kecuali di masa Al-Mu'tasim. Ini Al-Mu'tasim mengirim pasukan yang ya, yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, antara Babakiyah ini ada kerjasama dengan Rum. Ada kerjasama dengan Rum, yaitu yang tadi kita sebutkan Tufail bin Mikhail, nama rajanya. Saat itu bekerjasama. Jadi saat pasukan-pasukan lagi konsentrasi memerangi Babakiyah ini, itu rajanya Babakiyah ini, apa namanya, pimpin Babakiyah ini mengontak Rum supaya maju melawan kaum muslimin. Nah, maka pernah terjadi dalam suatu peristiwa saat benar-benar sudah genting keadaannya, pimpin Babakiyah ini mereka sudah terjepit ya, itu Rum menyerang perbatasan kaum muslimin dan sampai membunuh sekitar ribuan daripada kaum muslimin ya, puluhan ribu dari kaum muslimin ditangkap dan seterusnya. Nah, ini salah satu peristiwa menyebabkan Al-Mu'tasim billah menyerang Rum setelah selesai menyelesaikan persoalan Babakiyah ini. Nah, Babakiyah ini memiliki paham yaitu Ibahiyah ya, disebut dengan paham Ibahiyah. Kemudian ya, nah, ini fokusnya yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim billah. Ini satu prestasi yang dia lakukan ya. Jadi diutuslah oleh Mu'tasim untuk melawan Baghdad, namanya pimpinan pasukan Ishab bin Ibrahim. Ya, wa haqqaqat jayshu intisaran ala Babak, ala Babak ya, menang melawannya. Kemudian sisa daripada pasukan-pasukan Babak ini lari ke negeri Rum ya. Kemudian dibela oleh Rum ya, diberi keamanan oleh bangsa Rum. Kemudian summa Mu'tasim jayshan akan dikati Abi Sa'id bin Muhammad Yusuf haqqaqa nasrat am 220 dia. Setelah itu diutus lagi oleh Mu'tasim billah pasukan lain dia tahun 220, walakin dzalika lam yuhil tamarrud kabir ila an ja'a ar-rajul musamma Muhammad Ais. Ini masih banyak sisa-sisa daripada pasukan dari Babakiyah ini karena jumlah mereka juga besar. Akhirnya apa namanya, tiga kali apa namanya, pasukan yang dikirim oleh Al-Mu'tasim billah. Baik, ketika hampir sudah ketangkap itu pimpinannya, nah ini yang dia memberikan sinyal kepada penguasa Rum untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ini sebab dari peristiwa terjadinya penumpasan kota Amuria, kota terbesar, ibu kota yang sangat sulit ditaklukkan dalam sejarah oleh kaum muslimin, pertahanan bangsa Rum itu namanya Al-Amuria. Nah, ini diceritakan oleh Imam para ulama penulis sejarah, di antara Imam Suyuti yang meringkas dari kitab Ibnu Katsir ini, Ghazwat Mu'tasim li Rum wa Fath Amuria. Bagaimana Mu'tasim melawan bangsa Rum dan menaklukkan kota Amuria pusatnya. Untuk melawan kota Amuria ini asal muasal penyerangan kaum muslimin kepada Sa'arum ini bukan karena kaum muslimin yang berkhianat, muslimin yang jahat, tapi mereka lah yang bekerja sama dengan Babakiyah tadi. Ketika kaum muslimin sedang fokus menyerang Babakiyah, mereka memanfaatkan kondisi yang lagi kaum muslimin yang tentu pasukan lemah di perbatasan, mereka manfaatkan itu untuk menyerang kaum muslimin dan membunuh banyak kaum muslimin. Nah, ini ya pembalasan dilakukan oleh Mu'tasimillah. Peristiwa ini juga ada dalam kisah yang terkenal tetapi tidak ada sumber yang valid apakah kisah ini betul. Di antara penyebab terjadinya penyerangan Al-Mu'tasimillah itu adalah seorang wanita di pasar yang di apa namanya perbatasan Rum, wilayah muslim dengan Rum itu dilecehkan oleh orang Romawi ya. Atau juga ada yang menyebutkan itu ditawan, ditangkap dengan semena-mena. Nah, lalu dia berteriak wa Mu'tasimah. Nah, kemudian para penjaga perbatasan melihat kondisi itu melaporkan kepada Al-Mu'tasimillah tentang peristiwa itu, dan akhirnya dia mengirim pasukan yang jumlah yang sangat besar untuk menyelamatkan sang wanita tersebut. Ini diantaranya kisah yang bukan sebab. Tapi yang lebih valid sebetulnya kisah itu tentang karena bangsa Rum ini menyerang kaum muslimin saat kaum muslimin sedang fokus melawan pasukan yang sangat berat dihadapi dalam sejarah itu Salatu Ali Salatu Babakia ini. Nah, pada tahun 223 Hijriah, Mu'tasimillah memerangi bangsa Rum. Ya, fa'ankahum nikayatan 'azimah, di mana sangat menyakukan penyerangan kerugian besar di dalam pada bangsa Rum itu. Lam yusma bimisliha li khalifatin, belum pernah para pemimpin Abbasiyah sebelumnya memiliki kemampuan dan keberhasilan sekuat yang dilakukan oleh Mu'tasimillah. Wasyatat jumu'ahum membuat perana pasukannya ya menyerang berbagai kota sehingga Fatah Amuria, kota yang terkenal itu dan mampu ditaklukkan oleh apa namanya Mu'tasimillah. Yaitu waqtilam silasina alfan ya, ditembunuh di antara mereka sekitar 30,000 dan juga 30,000 ditahan, yakni tahanan. Wa kana lam tajahzul uzuha hakamal munjimun, ini suatu kisah ya, yang tidak pantas sebutkan. Cuman dikisahkan ya pernah satu kali daripada pasukan Rum, pimpinan Rum ini Tufail tadi mengirim surat ya. Jadi dia qala Rasul, ini satu riwayat, hadatsana Abdul Wahid bin Abbas Ar-Rayasi qala kataba malikur Rum ilal Mu'tasim, yaitu penguasa Rum mengirim surat kepada Mu'tasim, sebuah surat yuhadidu fi, itu mengancam. Falamma quri alaihi, ketika setelah dibaca, dibacakan kepada Mu'tasim, qala lil katib uktub, jadi bahkan disebutkan di balik surat itu tulis bismillahirrahmanirrahim faqad raaitu faqara'tu kitabak, ditulis di belakangnya, aku telah membaca kitabmu, wa sami'tu khitabak, dan aku telah mendengar apa ucapanmu, wa jawab ma tara la ma tasma'u, jadi itu saja jawabannya adalah apa yang engkau lihat dan bukan yang apa yang engkau dengar. Wa sa'amul kafir liman uqbadar, sungguh orang kafir akan tahu bagi siapa ya keunggulan di dunia ini ya, bagi siapa yang kemenangan. Nah, ini salah satu penyebab ya, ada penyebab menyebutkan tadi adalah karena bangsa Rum itu melihat umat Islam sedang sibuk melawan Babakia ini, dan dia memanfaatkan kondisi itu, dan dia malah mengirim surat kepada Al-Mu'tasimillah dan mengirim sebuah ancaman. Akhirnya Al-Mu'tasimillah menyebutkan balasan suratmu apa yang akan engkau lihat bukan apa yang engkau dengar, dan akhirnya diutus sekian puluh ribu pasukan untuk menaklukkan bangsa Rum tersebut. Baik. Yang apa kita ambil di sini adalah pelajaran tentu bagaimana wibawa Islam sangat kuat di masa kepemimpinan Islam dahulu. Ya, musuh kalau mencoba untuk menawar-nawar mereka, umat Islam tidak segan-segan untuk menjawab tawaran mereka itu. Dan itu tuh izzah yang diberikan bukan karena apa-apa, adalah karena memang mereka terlalu dekat dengan Allah SWT, peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita sebutkan berapa apa namanya ungkapan Mu'tasim ini adalah satu ungkapan. Nah, mendengar Mu'tasim berkata, katanya ida nasar al-hawa batal al-ra'i, Jadi kalau hawa nafsu kalau menang, itu akal akan hilang. Jadi sering orang jatuh ke dalam hawa nafsu karena akalnya tidak dimanfaatkan. Ini katanya, idza nasara al-hawa batala ar-ra'yu. Jadi kalau hawa nafsu yang dikedepankan, pikiran sudah tidak lancar, tidak berpikir secara normal lagi. Nah ini banyak sekali ayat Al-Quran melarang kita untuk ke hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang sifatnya hawa nafsu dalam artian keinginan secara pemikiran, ataupun hawa nafsu dalam artian terhadap dunia, wanita, harta, dan seterusnya, kejukrasaan. Tapi bila hawa nafsunya itu lebih tinggi, maka berpikirnya sudah tidak akan logis lagi. Dan ini kenyataan kita lihat kadang-kadang sebuah seorang pejabat, seorang menteri, ya, atau seorang tokoh, hawa nafsu, dia sudah berkata tidak lagi mahal yang sudah muncul kebodohannya, tidak bahwa perkataannya sudah tidak lagi masuk akal. Nah ini kemudian juga Mu'tasim juga pernah berkata, man talabal haqqa bima lahu wa alaihi adrakahu. Jadi kalau orang mencari kebenaran, ya, untuk dia ataupun dia juga untuk yang menegak kebenaran atas dirinya, nah dia akan dapat kebenaran itu. Dia jujur, ya, tidak hanya untuk dirinya kebenaran itu, tapi juga kebenaran itu juga harus terakam atas dirinya. Jika dia harus mengakui kesalahan. Man talabal haqq bima lahu wa alaihi adrakahu. Orang mencari kebenaran itu bukan hanya untuk dirinya saja. Kalau yang menguntungkan dia ambil, kalau yang tidak menguntungkan tidak ambil, itu tidak begitu dia. Semua kebenaran itu tidak dipilah-pilah. Sa'allahu alaihi. Contohnya bagaimana? Banyak di antara kita yang ngambil umpamanya hukum-hukum agama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi tidak sesuatu yang lain tidak kita ambil. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi kalau orang mengambil kebenaran, tidak karena pas lagi cocok dengan keinginan kita, lagi pas dengan kondisi kita, tidak. Tapi kebenaran terima secara utuh. Sa'un lahu wa alaihi. Ya, apakah itu adalah hal yang wajib dia lakukan, ataupun hal itu adalah suatu hal yang menguntungkan bagi dia. Ini di antara hikmah-hikmah yang dinukil dari Al-Mu'tasimillah. Taib. Tadi sudah kita simpulkan juga, ya, peristiwa yang penting yaitu Ibnu Abi Du'ad, yang dia ini banyak sekali mempengaruhi Al-Mu'tasimillah dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan memang saudaranya Al-Ma'mun mewasiatkan, memberikan wasiat kepada Al-Mu'tasimillah agar menjadikan sebagai penasehat utamanya adalah Ibnu Abi Du'ad ini. Akhirnya sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan Al-Mu'tasim di dalam menerapkan hukum-hukum, terutama adalah tentang itu fitnah khalqil Quran. Baik. Kemudian wafatlah Mu'tasim, itu wafat Mu'tasim ini pada hari Kamis tanggal 11 di Rabiul Awal, ya, tahun 228 atau 227 Hijriah. Waqad dhallala aduwahu bin nawahi, dia telah banyak menaklukkan musuh-musuhnya yang mengancam kekuasaan Islam itu. Wa yaqulu innahu kana fi mardi mautihi, dan dia mengungkapkan ayat di saat dalam sakit, disebutkan sakitnya adalah ketika dia kalau enggak salah bekam, ya, berbekam, kemudian ada cedera, dan itu menyebabkan dia wafatnya. Ketika dia sakit, sebelum mati dia membaca ayat itu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan, ya, apabila mereka terang berbahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, Allah timpakan benar-benar asap secara tiba-tiba. Kemudian, ya, ketika dia sedang saat menghadapi sakaratul maut, dia berkata, zahabatil hilatu falaysa hilatu, ya, sudah habis semua alasan dan tidak ada lagi alasan apa-apa. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada punya fitar, punya pasukan, tidak punya abnar pembela lagi. Ja'ala yaqul ukhidha min baini hadzal, ya, ukhad min baini hadzal khalq. Saya akan diambil di tengah-tengah makhluk ini, saya akan dipertanyakan, ya, tentang kekuasaan segala macamnya. Kemudian di antara juga dia berkata, Allahumma innaka ta'lam anni akhafuka min kibali. Ya. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku takut, ya, dari arahku. wala akhafu min kibalik. Jadi maksudnya aku tidak takut dari maksudnya aku hanya takut dari perbuatan dan dosaku, tapi aku tidak takut dari arahmu, maksudnya ampunanmu. Wa arjuka min kibalik, tapi aku berharap selalu rahmat dan ampunanmu. Wala arjuka min kibalik, jangan engkau nilai diriku ya Allah dengan amalanku. Itu maksudnya dia takut menghadap Allah kalau dihitung Allah amalannya dia, tapi yang diharap adalah kemurahan dan kerahmatan Allah, rahmat Allah terhadap dia. Ini di antara ungkapan-ungkapannya saat-saat dia dalam sakit sebelum meninggal. Baik, ini beberapa hal yang dapat kita bahas dalam pembahasan kita kali ini ya. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil hikmahnya, menunjukkan bahwa hikmahnya di antara sini adalah dapat kita ambil pelajaran bahwa pengaruh sahabat itu sangat besar kepada seorang atau julasa atau pegawai ataupun menteri, sangat mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Kemudian juga pemimpin juga penting berilmu, dan Mu'tasib ini kelemahannya dari segi ilmu ya. Kemudian juga terdapat kita ambil pelajaran bagaimana Imam Ahmad hidup dengan 3 khalifah yang dia alami, dan tekanan yang sangat berat dihadapi, ya beliau tetap sabar. Maka di masa Al-Mu'tasim Billah ini, orang-orang datang, yang pernah sudah kita bahas, orang-orang datang ke tahanan Imam Ahmad untuk meminta izin menggulingkan kekuasaan Mu'tasim Billah. Tetapi Imam Ahmad menjawabkan, ya, ihtinu dima'akum wa dima'al muslim, jagalah darah kalian, darah kaum muslimin. Dan ini yang kembali sering kita angkapkan, bahwa di mana Imam Ahmad, walaupun pada jumhur ulama mengatakan orang yang kata Al-Quran itu adalah kafir, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan para pemimpin ini, terutama makmun ataupun Mu'tasim ataupun awalik billah. Walaupun diwasik billah, beliau dibebaskan dari segala tuduhan dan siksaan dan hukuman. Tapi adalah kaidah al-sunnah yang beliau terapkan di sini. Hal yang harus kita bedakan, selalu kita katakan, adalah perbedaan antara hukum al-qaul wal fi'il dengan qa'il. Sedangkan al-ma'mun itu membaca Al-Quran, hafiz, dan juga seorang-orang berilmu. Karena hari-hari ini sering juga orang ya memakai uzur berjahal itu selain syirik. Kalau syirik enggak ada, uzur berjahal terapkan semua usul al-furu. Ya, kalau Anda tidak mengatakan tidak ada uzur bagi ma'mun, di mana uzurnya lagi? Di masanya ada ulama dan dia hafal Al-Quran, tetapi kan ada syubhat di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa pembahasan-pembahasan itu di mana ulama al-sunnah jemaah mereka punya metode manhaj ya, yang disebut dengan dawabitu takfir, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan saat menghukum seorang itu kafir. Jadi kalau begitu juga orang-orang yang selalu menuduh ya, orang lain suka mengkafirkan karena mereka tidak paham antara ungkapan yang hukum kafir, sebuah perbuatan yang hukum kafir, dengan seorang pelaku. Pelaku belum bisa, kalau dia seorang muslim ini, kalau di luar Islam ya jelas kafir ya, dihukum, tidak perlu lagi ditegakkan hujah kepada orang luar. Maksudnya seorang muslim lalu tersalah dan perbuatan itu menurut dalil-dalil syariah adalah perbuatan kufur. Nah, ini diterapkan padanya dawabitu takfir dan syurutu, bukan semau-maunya kita. Ya. Maka kita lihat, walaupun ulama mengatakan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir, tapi ulama tidak mengkafirkan al-ma'mun dan juga al-mu'tasim billah. Padahal di masa mereka itu bukan hanya sekedar ancaman, tapi azab nyata pembunuhan yang sekian para ulama dibunuh yang tidak mau menerima doktrin-doktrin tersebut. Ini melihat belajar kita kepada sejarah, bagi kita contoh manhaj para ulama dalam menegakkan kebenaran. Dalam waktu yang sama Imam Ahmad pun tegar dalam mempertahankan prinsip, sabar, tidak bergeser sedikit pun. Dalam waktu yang sama pun tidak ada rasa dendam beliau kepada penguasa yang membuat beliau untuk mengizinkan orang untuk mengkudeta dan menjatuhkan penguasa saat itu. Ini suatu ibrah yang perlu kita baca dan kita dalami ya, dan kita pelajari kenapa alasan para ulama demikian ya, bagaimana suksesnya Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah Jamaah dengan kesabarannya. Demikian dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh Yaman kita dari studio Cilengsi. Salam tuan katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah jelaskan setiap penguasa itu di sisi lain ada kebaikan, di sisi lain ada juga keburukan, pasti itu. Ya, maka kita mencintainya sesuai dengan dia sebagai seorang Muslim masih. Tidak ada seorang pun ulama mengkafirkan Al-Ma'mun ataupun Mu'tasim sampai hari ini. Ya, walaupun demikian, karena itu berdasarkan syubhat dan ijtihad yang salah di dalam menerapkan hukum. Nah, dosanya Allah juga menghitung dia. Allah yang akan mempertanggungjawabkan, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kekejiannya terhadap kejahatan terhadap para ulama yang disisanya? Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga Allah tidak akan juga menghilangkan pahala-pahala kebaikannya di dalam membela Islam, yang baik dari firqah Babakiyah maupun dalam menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga wilayah Islam dari ancaman Romawi saat itu. Ya, dia tetap mendapatkan pahala. Tetap, dan tidak tersembunyi, tidak sedikit juga penguasa-penguasa yang dia ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ya, maka kita mencintai sesuai kebaikannya dan juga tidak suka dengan hal-hal yang dilakukannya. Tetap kita tolak dan kita bantah ataupun kita tidak terima. Dan ini yang diantara peristiwa-peristiwa banyak setelah kita bahas sebelumnya, seperti peristiwa terbunuhnya Hussein di masa Yazid bin Muawiyah. Itu juga para ulama bahwa, dan juga lebih lagi Hajjaj bin Yusuf juga kejam sekali, tapi enggak ada ulama yang mengkafirkan dia tetap, tapi dia sebagai penguasa yang zalim dicap oleh para ma'iyah, penguasa yang zalim. Kalau Yazid bin Muawiyah, sebagian ulama mengatakan la yumdah wa la yuzam, dia tidak berhak untuk dicela, juga tidak berhak dipuji, dan banyak dalam sejarah Islam. Nah, ini mokib-mokib ini kembali sebetulnya pada usul akidah Ahlussunnah, itu bahwa imam itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat, bahwa hukuman dan kecintaan loyalitas kita atau al-wala al-bara' kita sesuai dengan amalan zahir yang dia lakukan. Dia sebagai muslim masih tetap kita mohonkan ampun untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Wajib kita lakukan hal itu, karena sebagai dia sebagai seorang muslim kita masih memohonkan ampun untuk dia. Maka akidah Ahlussunnah menyebutkan, yaitu narju lil muhsin wa nakhafu lil musyi. Kita berharap orang-orang yang soleh benar-benar dia masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala yang apa yang dia lakukan adalah amal soleh yang dapat ganjaran insya Allah. Nakhafu lil musyi, kita mencemaskan orang-orang yang yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, tapi dalam waktu yang sama kita memohonkan memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Dia juga sudah berbuat baik banyak di tengah umat secara kepemerintahannya dia. Nah, itu mauqif muslim dalam hal ini perlu kita tapi tidak dipuja berlebih-lebihan juga, tapi bukan juga dihina berlebih-lebihan. Yang apa yang terjadi sebenarnya, dia punya kelebihan-kelebihan ini kita sebutkan saja. Ya, kita sebutkan ini dia pernah begini dan begini, ini penguasa. Ya, kemudian di masanya juga terjadi keburukan-keburukan begini. Tentu ibrah yang lebih penting adalah bagi orang-orang yang diberi amanah, ataupun bagi mauqif seorang muslim terhadap kejahatan pemimpin. Ya, atau bagi orang yang beri amanah, kita katakan hendaknya dia waspada dalam ini sampai berbuat zalim seperti ini, karena keteledoran dan ketika kesalahan mengambil nasihat atau sebagai orang yang dipercaya untuk memberikan masukan-masukan. Nah, itu ibrah-ibrah ini yang harus kita ambil, betapa fatalnya akibat dari sebuah kesalahan pemahaman agama menyebabkan sekian korban banyak. Maka kita lihat ya, bahwa makanya Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan begitu buruknya asarnya al-bidah kepada al-sunnah. Ya, tapi al-sunnah tidak pernah berbuat seburuk itu kepada selain mereka. Tidak demikian sikap mereka. Ya. Ketika setelah kembali al-sunnah, tidak pernah dibunuh semua orang-orang yang berakidah mutazilah, tidak ada. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, kita ngambil pelajaran dari ini, bagaimana sikap para ulama. Bagaimana sikap pemimpin? Ya, seorang pemimpin dia harus waspada. Ya, lihat ulama yang menjadi temannya, ulama yang menjadi memberi pemasukan kepada dia, ada ulama yang lurus pemahaman akidahnya atau tidak? Ini perlu juga diperhatikan. Bagi kita sebagai umat, bahwa kita perlu juga waspada. Pemimpin ada yang begini tipenya, ulama ada yang begini tipenya. Karena itu kita harus waspada di dalam menghadapi hal-hal ini. Itu maksudnya, kondisi-kondisi ini bukan hanya baru di zaman kita, sudah terjadi dilalui oleh para generasi-generasi sebelum kita. Nah, maka kita membaca sejarah, sehingga kita, kadang-kadang bersyukur hidup di masa kita kadang-kadang. Karena tidak sampai pemimpin-pemimpin terjadi sebagaimana yang dialami oleh para salafus soleh. Ya, dan kita juga bersyukur kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan belum pernah mengalami ujian-ujian sebesar yang dari para ulama-ulama kita. Banyak sekali hikmah-hikmah di kita ambil sebetulnya, sehingga benar-benar sadar kita betapa besarnya perjuangan ulama untuk mempertahankan sebuah akidah. Maka telah sebelum kita sebutkan ungkapan daripada murid Imam Syafi'i Al-Muzani itu lainnya memuji kemuliaan Imam Ahmad. Allah telah menolong Islam melalui Abu Bakar ketika Yaumul Riddah dan menolong Islam melalui Imam Ahmad ketika Yaumul Mihnah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Untuk peristiwa ini kita harus melihat dari beberapa sisi. Pertama, kesahihan peristiwa itu. Apakah benar terjadi atau tidak? Karena dalam kitab-kitab sejarah ada juga riwayat-riwayat yang penuh dengan kebohongan, dibuat-buat, ya, yang tidak sahih. Karena ada riwayat-riwayat memang dalam membaca sejarah tidak sedetail syarat-syarat sahihnya seperti menilai sebuah hadis itu benar, tetapi kebanyakan ulama di dalam menilai sebuah sejarah itu asyuhrah dalam sebuah peristiwa dan itu diungkapkan oleh para ulama-ulama yang siqah dalam ilmu mereka. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab sejarah itu juga dipelajari riwayat ini sebenarnya dalam Sahih Bukhari yang selalu diwaspadai, yang sangat sering disebutkan ulama. Kalau riwayat Abi Mikhnaf itu Syi'i dan biasanya itu riwayat-riwayat semuanya adalah dhaif. Beberapa riwayat-riwayat itu disebutkan. Riwayat dari sepuluh ini sudah dhaif, enggak bisa diterima. Karena dia memang seorang yang tidak jujur dalam menyampaikan sebuah fakta sejarah. Nah, kalau sebuah peristiwa itu jelas adanya, seperti peristiwa Perang Siffin, nah itu ada adanya. Tetapi banyak juga yang dibumbu-bumbui, seperti orang Syiah membuat peristiwa-peristiwa itu lebih dramatis, lebih bagi kejam, lebih sadis. Nah, itu juga ada. Ini juga perlu waspadai. Tapi kita mengambil peristiwa ini bukan mengungkar mengait, tetapi adalah mengambil pelajaran. Di Al-Quran, Allah SWT juga mencontohkan kepada kita bagaimana ketika dia menceritakan tentang Allah memberikan teguran kepada Nabi Yunus, ya, ketika Allah memberikan teguran kepada Nabi Musa untuk, ya, belajar kepada Nabi Khidir, berapa peristiwa-peristiwa. selama kita tidak di situ menjatuhkan, menjelekan, tapi kita ciri sisi dan penyebabnya harus kita tahu. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi dalam peristiwa yang sama pada diri kita ataupun pada generasi kita. Itu tujuannya. Maka membaca, kalau kita menyebutkan peristiwa-peristiwa itu dalam sisi mengambil faedahnya untuk dipelajari dalam sisi itu yang positif, tidak masalah. Tapi kalau kita tekan, lihat pemain, seorang pemain ketika melihat pemainnya peristiwa ketika pemainnya di masa sahabat, pemainnya ada persilahan tak bokar sedik, tapi yang dia bacanya apa? Oh, tuh lihat sahabat juga sendiri sama mereka juga bertengkar. Ini cara pemandangannya salah. Sahabat ada berselisih, bagaimana sikap yang positif mereka lakukan? Kita lihat ketika Abu Bakar itu meminta maaf kepada Umar, setelah itu Umar pun berlari meminta maaf. Ininya yang kita cari, kita lihatnya. Tapi kalau yang diambil sebagiannya, yaitu perselisihan saja, tapi tidak ambil bagaimana solusinya, bagaimana sahabat kita berselisih, kita ini yang bentuk mencari kesalahan dan menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Nah, ini yang ya, ini pola pelajaran dilakukan oleh orang-orang talis, karena yang ingin ditonjolkan sisi negatifnya. Nah, ini contoh, saya sebutkan contoh dalam belajar sejarah, ya, dalam sejarah. Nah, ketika Rasulullah pemanya marah kepada seorang sahabat, ya, kalau yang diambil marah berarti Rasulullah orang pemarah, bukan begitu jadinya. Ini cara kita menyampaikan ilmunya, cara kita menyampaikan ilmu. Ini makanya kalau orang tahu dengan kemuhammatan para sahabat, tentu kemuliaan para rasul soleh, tentu dia tidak akan mengatakan ucapan-ucapan yang menjatuhkan, menjelekkan, menghinakan, mengolok-olok. Jangankan kepada salaf yang telah berjasa, ya, kita belum pernah berjasa seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tasim, memerdekakan kaum muslimin dari ancaman Rum, perjuang berjihad di jalan Allah yang dia berjihad pimpin sendiri. Itu jauh kita dari itu, ya. Tetapi kita adalah mencoba menilai, mengambil pelajaran. Kalau sisi negatifnya yang selalu dibahas, ditonjolkan, itu ya salah kita. Kita menyebutkan ini adalah pemikiran salah, cara yang salah, dan ini dalilnya, ini tidak dibenarkan. Sebagai contoh, peristiwa-peristiwa ini dialami oleh para ulama kita, salafus soleh, begini-begini. Itu tidak sisi yang tidak, bukan berarti kita mencongkel aib mereka, ya. Karena ini peristiwa yang dialami oleh umat secara umum, ya, dan itu ditulis oleh para ulama-ulama kita dalam kitab sejarah. Jadi kita cara membacanya, ya, dan kita membaca tarikh itu dengan cara ada sentimen kepada generasi salaf, kepada para sahabat, ya, ini diharamkan. Jangankan kepada mereka dalam membaca secara para ulama, ya, hidup sama kita sekarang saja tidak ada. Kita ketika menilai seseorang itu hanya sisi negatifnya, kalau itu bisa kita bawa kepada positif, ke dia tersalah, kenapa dia tersalah, kan itu kita pelajari. Intinya di situ, ya, bisa saja orang yang mempelajari sejarah tujuannya hanya untuk membongkar aib-aib dan untuk menjatuhkan Islam, ya, itu kita lihat. Kalau mereka melihat kenapa Islam bisa membunuh orang lain, ya, dulu sebabnya kenapa kaum muslimin tadi membela, karena bangsa Rom yang melakukan sebuah pengkhianatan lebih dahulu, dan dia memanfaatkan kelemahan kaum muslimin, dan ini yang dilakukan oleh kaum Islam, membela keharga diri mereka, kehormatan mereka, tidak salah. Dan itu, ini cara-cara membaca sejarah. Maka kita buka pelajaran sejarah ini, kita berupaya bagaimana menuangkan sejarah itu secara tepat dan benar, itu yang kita upayakan. Karena memang banyak buku-buku di sana, saya sudah banyak membaca, khususnya orang-orang yang liberal itu, cara membaca sejarah mereka beda dengan kita. Bahkan bukan sejarah, fikih saja mereka berbeda nanti. Ketika mereka umpamanya mendapatkan sebuah riwayat adanya bolehnya imam perempuan, justru mereka cara membacanya beda. Oh, berarti boleh imam perempuan. Tapi mereka tidak melihat sabab lurut, apa peristiwanya, bagaimana kejadian itu, mereka tidak membaca itu. Mereka karena ada poin yang ingin mereka sampaikan. Kalau kita tidak, kita berupaya membaca sejarah dengan pandangan yang positif, mengambil faedah-faedah dengan manfaat sesuai dengan informasi yang akurat disampaikan para kitab-kitab sejarah para ulama. Dan para ulama kita juga membahas kitab-kitab itu. Apakah Ibnu Katsir membahas kebagaimana peristiwa-peristiwa itu disebut telah membongkar aib? Juga tidak, kan? Tabari juga, Ibnu Athir juga demikian, Ibnu Jauzi juga demikian, kitab Muntazim. Banyak sekali kitab-kitab sejarah tulis para ulama kita mengungkapkan hal itu. Ya, apa tujuan mereka adalah mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya dalam sejarah umat, dan tentu kita cara menuangkannya, yang bagaimana menyampaikannya, bagaimana sisi yang mau dijelaskan, yang fokusnya kemana. Nah, ini ya, makanya kita sejarah perlu kita sampaikan dengan pola pembacaannya yang benar sesuai dengan diterangkan oleh para ulama kita. Itu yang ingin kita sampaikan, karena banyak sekarang sejarah dibaca oleh orang dengan cara emosional dia, yang ketika dia cinta kepada Ahlul Bait, sahabat yang lain dijatuhkan ketika dia oper dan cinta pada sahabat, Ahlul Bait tidak dicintai. Tidak begitu kita. Nah, ini ya manhaj pola yang ingin kita upayakan dalam menjelaskan sejarah kepada umat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di waktu kita bicara dalam permintaan makmun, kita sebab-sebabnya kita sudah jelaskan. Makanya ketika kita bicara sebab, kita akan melihat kenapa ada hasil begini. Makmun ini pertama adalah orangnya terlalu terbuka dalam cara berpikirnya dan mengkonsumsi banyak buku-buku filsafat juga dibaca oleh dia. Dan di masa dia terkenal kemajuan dari bidang kebangkitan ilmu pengetahuan, bukan di bidang agama saja, di semua ilmu bidang agama. Bidang ilmu, ya, semua bidang ilmu, fisika, biologi, ilmu falak, ilmu pembintang, semua pertanian, perdagangan, ya, sehingga Baghdad itu menjadi pusat kemajuan pendidikan waktu itu. Nah, Ma'mun ini orangnya adalah sughuf, orang yang hobi membaca, ingin kebanyak ketahuan. Tetapi buku-buku setelah dia membaca buku-buku terbanyak terpengaruh dengan buku-buku yang tadi, buku filsafat dan al-kalam. Nah, dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam itu banyak diawali dengan cara konsep dalam memandang dalil-dalil syar'i dengan pandangan orang al-filsafat. Karena inti dari pemahaman orang filsafat itu, pertama mereka tidak beriman dengan hal yang gaib, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak percaya dengan adanya wahyu. Jadi mereka tidak beriman dengan gaib, bagi mereka semua yang tidak masuk akal itu tidak bisa di sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, itu bagi mereka tidak bukan ilmu. Dan ini sekarang banyak di bahkan di dunia pendidikan ini sekarang begitu. Jadi bagi mereka kalau kita memanfaatkan wahyu, oh mereka mengatakan itu sudah paten. Jadi enggak bisa itu dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, ini mereka tidak mau mengambil pokoknya bahwa hukumnya begini dari olah dari air Quran, dari mereka ada sekarang ini sistem penelitian. Karena kita juga meneliti ya dan belajar dari konsep-konsep penelitian. Kadang-kadang penelitian-penelitian kita yang kita ambil dari nusus, dari dalil, mereka mengatakan oh ini Al-Quran enggak bisa digitukan. Jadi Al-Quran bukan tidak layak dijadikan sebagai sumber untuk mereka untuk membaca persoalan-persoalan kontemporer sekarang. Nah, ini anehnya mereka. Dan sisi lain mereka nanti akan mengkritik Al-Quran tidak bicara, dan ini yang terjadi sebetulnya. Jadi intinya orang ilmu filsafat itu pertama adalah tidak percaya dengan yang gaib, ya. Yang kedua adalah tidak percaya dengan adanya wahyu. Nah, ini menyebabkan konsep dalam memahami nas-nas syar'i di sini kelirunya. Sehingga berlevel-level lah kesesatan mereka dalam memahami Islam tadi. Nah, di antaranya yang mempengaruhi pemikiran makmun saat itu, dia termakan syubhat yang dilemparkan oleh orang Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang dekat dengan dia. Nah, maka ini yang dua hal yang mempengaruhi makmun saat itu adalah pertama sakofahnya, pemahaman bacaannya dia, yang kedua adalah sahabat atau orang-orang yang sekitarnya dia yang mempengaruhi dia. Nah, ini menyebabkan makmun itu tuh membuat doktrin Al-Quran itu adalah makhluk, dan dia menganggap orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk menganggap dia telah kufur dengan Allah dan syirik dengan Allah. Ini satu pemahaman yang dia pahami saat itu. Mudah-mudahan di satu saat nanti kita akan kupas dalil-dalilnya. Di antara hujah mereka mengatakan ya, wallahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Lalu dia pakai kata-kata sesuatu ini untuk Al-Quran. Apa bukankah Al-Quran itu sesuatu? Iya. Pokoknya selain Al-Quran, selain Allah kan makhluk. Nah, di sini dia katakan cara berdalilnya di sini dia. Jadi bentuk-bentuk pendalilannya di sini. Padahal Allah mengatakan bahwa kalamullah, Al-Quran itu kalamullah ya. Sebenarnya Allah berkata kepada Nabi Musa, hatta yasma' kalamah, dan juga umpamanya dalam surat Taubah Allah katakan, wa in hadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Jika ada orang musyrik itu datang untuk meminta perdamaian kepadamu, beri kesempatan dia mendengar kalam Allah. Al-Quran disebut kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Nah, Syirik ini dalil yang sederhana saja saya sebutkan. Tapi mereka pakai dalil apa? Wallahu khalikum syirik. Allah mencipta segala sesuatu. Al-Quran sesuatu berarti dia makhluk. Nah, di sini dia logikanya dia pakai. Dan banyak lagi nanti logika-logika lain yang membuat dia salah dalam memahami hal-hal ini. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita belajar akidah, bagaimana mengkompromikan antara ayat ini dan ayat itu. Nah, itulah ulama menjelaskan, ya, pemaham-pemaham seperti itu, meluruskan pemaham-pemaham seperti itu ketika mereka mengambil sebuah dalil-dalil yang tidak pada tempatnya atau penggunaan dalil tidak pada tepat pada tempatnya. Ini juga awal-awal banyaknya penyimpangan dalam memahami masalah-masalah agama. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal, kebaikan-kebaikan mereka, bagaimana Islam itu di zaman mereka, bagaimana penerapan Islam di zaman mereka, ya, bagaimana mukhib ulama di zaman mereka. Jadi sejarah-sejarah tetap tidak akan bisa dihapus. Bagaimanapun kita tidak akan bisa mengganti bahwa siapa yang berkuasa di masa Ma'mun, siapa berkuasa di masa Mu'tazim, tidak akan bisa kita ganti siapa pemimpin kaum muslim saat itu, hari ini. Itu kenyataan yang harus kita terima. Dan dalam membaca sejarah ini, nah, kita juga berkaitan dengan banyak hal sebetulnya. Ada di sana adalah namanya irada, kehendak Allah secara takdir. Itu semua tidak lepas dari apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriman kepada takdir ini ada dua, ini irada Allah asyariyah, irada kauniyah. Irada kauniyah Allah adanya pemimpin-pemimpin yang demikian sudah kauniyah Allah kehendaki demikian. Tapi di balik irada kauniyah itu yang ingin dipelajari adalah apa hikmahnya, ibrahnya. Ini maka di irada kauniyah kita bicara hikmah. Ya, kalau irada syariah adalah kita bicara masalah bagaimana mengakukan, mengamalkan. Ya. Nah, kita di para ulama makanya kalau tidak penting ada gimana dalam kitab untuk melihat bagaimana kitab Bidayah wa Nihayah, kitab Tarikh Tabari, kitab Tarikh Ibnu Athir, kitab Tarikh Amutan bin Munjauzi. Banyak ulama mengarang kitab-kitab besar seperti juga Imam Zahabi Tarikh Islam, Imam Zahabi kitab Syiar Lembara. Itu di sana disebutkan semua berbagai pelaku-pelaku. Di antaranya begitu, kalau tidak disebutkan antum tidak tahu bagaimana kelemahan dengan kalau ada orang pemanya Ma'mun itu bukanlah seorang khalifah ini juga antum sudah bisa tahu itu keliru. Kalau ada yang mengatakan Ma'mun itu adalah orang yang pejuang Islam berlebih-lebihan dalam memujinya, antum juga tahu. Nah, ini maksudnya kita tepat dalam mendapatkan sesuatu. Kalau ada informasi kepada antum kalau antum tidak belajar, antum tidak bisa informasi yang bagaimana antum akan terima, ya. Maka dari itu kita belajarnya jelaskan kepada umat yang tepat, karena orang akan pasti mengungkap sejarah itu, ya, akan menjadikan suatu yang hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menceritakan pengalaman-pengalaman yang berlalu kepada umat. Maka kita jelaskan mungkin dihapus. Maka disebutkan Jambi Sofwan itu juga tokoh, tapi saya saat dijelaskan mana kesesatan-kesesatannya. Untuk apa? Untuk dibantah, untuk dijelaskan. Jambi Dirham juga bukan itu tokoh yang harus contoh, tapi tokoh hal yang harus diwaspadai. Nah itu. Jadi kita ketika buruk bukan berarti untuk dicontoh. Makanya Huzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kana an-nasu yas'alu Rasulullah anil khair wa kuntu as'alu an-syarr, maka fa tadrikani." Para sahabat sering bertanya perkara kepada yang baik kepada Rasulullah, kata Huzaifah. Tetapi aku bertanya hal yang buruk, untuk apa? Agar aku hindari. Nah, kita mengenal tokoh-tokoh penyimpang-penyimpang itu bukan arti bukan membongkar aib mereka, bukan, tapi kita waspadai. Dan makanya dalam Al-Qur'an disebutkan mana perbuatan kaum musyrikin, perbuatan orang munafikin untuk dihindari sifat-sifat mereka. Maka Allah kata, "Wa kadzalika nufassilu ayati litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami jelaskan ayat kami agar jalan-jalan orang-orang yang mujrim, orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang sesat. Allah jelaskan bagaimana pikiran, pemikiran-pemikiran orang kafir, pemikiran orang-orang Alkitab, pemikiran orang-orang munafikin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwaspadai. Nah, kemudian jika ada informasi-informasi sampai kepada kita, kita mampu mengurai dan memahami dengan baik. Kalau hal sejarah ini tidak kita jelaskan, maka akhirnya nanti umat akan bodoh dan dia akan dapat informasi dari sumber yang bagaimana, nanti dia tidak bisa memahami, mengetahui dengan baik. Nah, banyak orang-orang ketika tahu tentang sejarah, dia kadang-kadang mengagungkan Ibnu Arabi misalnya. Dia tidak tahu Ibnu Arabi itu bukan Ibnu Arabi, ada dua orang. Ibnu Arabi adalah zindik, tokoh mulhid, ya, perpaham hululiyah, itihadiyah. Ibnu Arabi adalah seorang ulama, ahlu sunnah dari bermahlab fikih mazhab malikiyah. Nah, kalau tidak dijelaskan, umat akan bingung nanti. Banyak sekali nama yang serupa dan selamacam. Nah, kita bongkar, kita jelaskan kepada umat. Tapi pola penjelasannya bukan berarti ya, mempromosikan pemikiran. Bukan berarti kita mempromosikan yang jelek-jelek. Artinya untuk mengingatkan dan untuk menjelaskan di mana sisi-sisi negatifnya, agar umat tidak terjatuh ke dalam itu. Jika ada positif-positif, kita ambil itu, kita contohkan, kita jadikan sebagai ibrah. Ya, nah ini sebagai qudwah. Itu tujuan kita membahas masalah ini. Dan ini tidak hal yang salah. Ya, sudah jelas guru. Makanya ulama kita menulis kitab-kitab sejarah semua, dipaparkan oleh ulama kita. Tetapi tadi kita kembali, dan mana cara memaparkannya bagaimana? Ya, cara pemaparannya bagaimana, cara penjelasannya bagaimana? Ya. Kalau kita, makanya salah satu cara banyak orang sekarang orang orientalis ataupun aliran dalam Islam seperti orang Syiah itu, mereka lebih banyak sekarang mempermainkan sejarah. Ya. Berapa buku orientalis kita baca, mereka selalu tidak jujur dalam menceritakan sebuah peristiwa, selalu mengambil sisi yang mereka ingin tonjolkan. Nah, kita kalau tidak belajar sejarah, umat kita akan tertipu. Contoh umpamanya orientalis dan Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah ditulis kecuali di masa Abu Bakar. Abu Bakar lah yang kompromi dengan sahabat, atau dikatakan di masa Utsman. Dan itu sudah ada di dalam tulis-tulis orang orientalis. Ya, bahwa Al-Quran itu kata mereka tidak pernah dibukukan, itu hanya Utsman, dan itu hanya kesepakatan-sepakatan sahabat saja. Artinya tidak dengan riwayat segala macam. Ya. Ini cuma, kalau antum tidak tahu, tidak belajar, antum akan ya, mengaminkan saja, enggak bisa menjawab antum. Ya. Bahkan mungkin akan terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan keaslian Al-Quran segala macam. Nah, inilah dibahas masalah-masalah ini agar umat mendapatkan penjelasan yang baik, penjelasan yang benar dalam masalah-masalah sejarah, agar mereka tidak tertipu dengan informasi-informasi yang baik berat ke kiri maupun berat ke kanan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum bersama pada pagi hari ini sama kita. Semoga jumpa kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang memuaskan. Demikian, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman di studio Reja Cilengsi maupun studio Reja Mini, studio Mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan melindungi kita dari segala keburukan serta memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Dan kita mohon di bulan yang suci ini, jangan lupa dalam setiap kesempatan sujud, doa, depan, sore hari, dimanapun saja kita, untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah secepatnya membebaskan kita dari kungkungan musibah atau wabah corona ini. Maka selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kebebasan kita secara pribadi, keluarga kita maupun dari bangsa kita ini, agar Allah secepatnya mengangkat wabah ini dari tengah kehidupan kita. maka kita jangan lupa berdoa. Di samping doa itu ibadah, yang kedua doa itu kalau enggak dijawab belum terangkat, tapi kita diindungi oleh Allah karena jawaban Allah terhadap doa kita, ingat ya, ada tiga bentuk. Imma kita betul-betul dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari lawan keburukan, dari lawan doa kita ya, atau doa kita itu disimpan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita untuk berdoa ya. Jangan kita selalu mengatakan kenapa saya berdoa dan belum nampak jawabannya. Yakinlah semua doa pasti jawab Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang orang-orang yang makan yang haram dan beberapa hal-hal yang menghambat doa kita dikabulkan. Tapi yakinlah apapun doa kita yang baik insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya mari kita sama-sama selalu bermunajat kepada Allah ya, agar Allah secepatnya mengangkat wabah ini di tengah kehidupan kita dan masyarakat kita kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.